Nah tekene wong kene paling banter yo nggo ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Tekene Nabi Musa disebeke Laut Merah, cedet laut terbelah. Muncul jalan terbentang. Iki sing hebat ora tekene, Bro. Sing hebat iki sing duwe teken. Lho kok umpama saiki tekene Nabi Musa ono terus sing nyekeli tanganmu. Gepukno kae Suramadu kae. Pukulkan ke Selat Madura, jebret nang kowe jegura. Al-kelebu wal-megap-megap. Wis sing hebat dudu tekene, tapi wonge sing nyekeli teken. Maka apa di tangan siapa? Bisa berbeda fungsi untuk apa karena siapa? Allahumma shalli ala Muhammad. Sing nyekel teken kuwi Nabi Musa, diuncalke ning alun-alun, dadi ula gedhe, keloket. Tapi lek sing nyekel teken kuwi sampean, mbok uncalke sing keloket-keloket ulamu. Nuwun sewu. Podo-podo nembang, seje sing melantunkan tembang, nilainya bisa berbeda. Lir-lir, niku lek sing nembang ke Sunan Kalijogo, nganggo langgam. Lir-lir, tandure wesumi. Songi selang ke wong sak pirang-pirang. Tapi lek sing nembang kayak grup hadro, tergantung tanggapane piro. Keterima rengeng-rengeng ini. Ngono tok. Ribuan manusia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Padahal mek terima. Ngono tok. Mampu menghipnotis jutaan manusia padahal mek drenging. Hadirin, padang bulan padange kaya rino tok. Jutaan manusia terhipnotis, alangkah indahnya hidup ini. Andai dapat ku tatap wajahmu. Ora tak terus kanggo didukani aku. Trimo rengeng-rengeng. Nek Nisa Sabian larang. Nek cangkemmu aku mbok ning pasar mumeto karo kowe diarani wong gendeng kowe. Padahal padha. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane masya Allah, semoga-moga pejabat-pejabat sing rawuh iki mlebu swarga kabeh. Jale ibadah itu kan sesuai dengan profesi. Enek kiai iki ibadah yo mulang ngaji, yo zikir, wiridan, bimbing umat. Nek gubernur, wali kota, bupati, ibadah yo setempel tanda tangan. Gaya kebijakan sing bener, nggih. TNI ibadahe pertahanan, menjaga keutuhan NKRI. Polisi ibadahe keamanan. Loh, jangan dikira surga itu monopoli kiai, monopoli ustaz. Taman aja salah, dipikir kiai ustaz itu yang paling berhak mlebu swarga. Engko dhisik. Apa maneh ustaz kiai sing tukang ceramah iki mlebune swarga angel.